tidak berhajat pada siapapun. Tetapi masalahnya di sini, makna intansurullah, engkau menjaga agama Allah. Ini seakan-akan menjaga Allah. Sekarang ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini syariat Allah, ini hukum-hukum Allah, ini batas-batas Allah. Dia jaga, dia perhatikan. Maka disebutkan menjaga Allah, karena semuanya perintah Allah, larangan Allah, hukum-hukum Allah. Yansurkum, Allah pun akan menolong kalian. Qanibdina'azakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bahwasanya kita mendapatkan satu kalimat dari Nabi SAW, yaitu ihfazillah, jagalah Allah. Sedangkan balasannya sesuai dengan perbuatannya, Allah akan menjaga kamu. Akan dirincikan oleh Ibnu Rajab apa makna Allah menjaga kalian. Hifdzullah li'abdihi yadkhul fihi naw'an. Bahwa Allah menjaga kalian itu ada dua jenis. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, silakan. Cetakan yang lain bagaimana? Tapi ini lebih jeli dalam masalah itu. Lihat ya. Para kalian terangkan di bawah. Ada fotonya, Mar? Sudah diterangkan. Kalau Hubes masih lebih sering dengar. Kalau Hanas sering dengar. Ada ya-nya. Ba. Ya. Ini juga diulang-ulang Hanes terus. Caranya berarti harus dibuka di salah satu kitab yang asli. Dalam masalah kiamah nomor 59. Nomornya kan nomor 14. Mana wahid an Hanash Al-Anshari Al-Asan'ani Al-Asan'ani An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kuntu khalfan Nabi sallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Hanash jelas salah yang di Umar. An Hanash bi fathil ha'il muhmalah والنون الخفيفة بعدها معجمة قال في التقريب حنش ابن عبد الله ويقال ابن علي ابن عمر السبئي بفتح المهملة الموحدة بعدها همزة أبو رشدين الصنعاني نزيل أفريقيا ثقة من الثالثة يس tinggal di Afrika atau singgah di Afrika ثقة terpercaya di generasi ketiga. Hanya salah nun dan halnya tafsirnya nunnya. Yang selama tadi benar banyak salahnya. Tapi yang ini kan banyak salahnya. Yang lainnya benar. Iya. Banyak apa namanya? Ya kalau ini kan enggak benar. Saking telisinya ya dirinci ya. Hanya kayak gini nunnya. Ya kalian salah. Kok patulah tadi salah juga. Terakhir makan. Kalau sekarang makanya anjing. Dulu memang pakai perang. Makanannya. Oh iya. Perang dibakar. Untuk perang dicampur makanan enggak apa-apa kan bakar. Arum itu obat. Jamin perang. Ya perang. Jika bermuda-muda macet bersumpah. Wallahi barangnya geser sedikit aja. Wallahi. Enggak pun bagus tadi ya. Tidak boleh banyak-banyak sumpah. Iya, agak beli. Kecuali kalau sumpah main-main terus. Wallahi. Wallahi. Harus dirawat irak pakai itu ya. Harus.